Kita melangkah lagi kepada Bayyati Husain. Kita lihat tausyihnya adalah Ham jami'an bin Nabi. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان Coba ada Imran Rasadi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizana alla tatghaw fil mizan. Ya. Ada Citmis nih, coba. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Ya. Kita coba sama-sama. Berikutnya masih dalam Bayyati Husain. Seperti dalam tausyih misalnya lamma anta. Kemudian kita terapkan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul